Pak Hasan, selamat siang. Ya Bu, saya mau memberikan komentar Bu. Ya. Jangan-jangan banyak sekali teman-teman dari hypermarket udah pindah ke Aprindo kali Bu. Udah pindah ke sana sehingga semua dikenakan biaya gitu Bu. Sama aja. Ternyata makan Tuhan ini Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan komentar Anda. Berikutnya Pak Martin. Halo. Iya, silakan sampaikan komentar Anda Pak. Saya sedih loh Bu. Sekarang ini dulu ya kan, pejabat atau PNS itu kan pelayan negara rakyat. Mereka melayani rakyat. Sekarang semuanya dipajakin ya kan. Kalau mau pajakin banyak yang abang-abang yang jual pakai gerobak itu juga banyak nulis empe-empe atau nasi goreng. Itu semua pajakin semua gitu loh. Ya kan? Kita gak usah bayar pajak, yang lain-lain gak usah bayar pajak. Apalagi itu yang harus dipajakin. Bingung Indonesia ini. Sudah itu aja. Baik, terima kasih Pak Martin. Pak Gilbert. Halo. Iya, sampaikan komentar siang. Anda. Selamat siang Pak Gilbert. Fauji Bo, ayah-ayah wae. Toilet dipajakin. Sekalian berak dan kencingnya dipajakin. 1000 tambah 10% jadi 1100. Itu baru hebat. Makasih. Iya, terima kasih Pak Gilbert. Pak Irwan belakang ya. Halo, selamat siang. Oh, selamat siang. Komentar Anda Bapak. Saya merasa heran, kayaknya pemerintah maupun pusat maupun daerah kayaknya keblingsatan, hampir semua dipungutin. Kalau dipungutin untuk urusan yang, untuk tujuan yang benar tidak apa-apa. Ini kebanyakan terus terang banyak penyimpangan di mana itu tidak bisa ketahuan sama masyarakat gitu loh. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Irwan. Penelpon terakhir Pak Hari ya. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang Mbak. Iya, komentar Anda silakan. Setuju sekali dengan pemungutan pajak itu. Terima kasih. Oke. Ternyata ada pro dan kontra ya mengenai opini Anda.